satu lagu saya tunjukkan untuk keluarga besar dari Bapak Haji Samsul. Terima kasih. Lagu ini juga spesial untuk Bapak Haji Samsul. Buat yang di belakang sana, satu lagu ini. Semuanya yuk. Tegak dagu sampah begitu teganya hatimu kepada aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara, semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku. Meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Makasih. Aku mau lambaikan cara semua semangat Binuang. Terima kasih Bang Juan atas atensinya di sini ya. Perwakilan dari PT ABM. Bareng-bareng semuanya. Bapak Haji Samsul, terima kasih. Bapak Haji Samsul sekeluarga, spesial buat Anda. Bahagia barulah sepatas pintu, belum seujung kukumu kau sudah mulai menyakiti aku. Bapak Muksin, tak kusangka kau sampai begitu tega, kau sudah tak punya rasa meninggalkanku saat hamil tua. Makasih. Malah yang sakit lagi, kau tak mengakui anak yang dikandungan ini. Bantuan doain lagi. Demi cinta aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Semua demi untuk kamu, semua demi cinta aku. Kepada dirimu, Bang Juan ayo. Bapak Haji Juan Alang, selamat datang, terima kasih. Meninggalkan saudara. meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Semua demi untuk kamu, semua demi cintaku. Kepada dirimu. Yang depan, lapor lagi. Demi cinta, aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Selamat datang. Engkau tak mengakui anak yang dikandungan ini. Demi cinta, aku rela meninggalkan orang tua, meninggalkan saudara. Mas Juan, terima kasih Wang Juan, sampean tetap di situ saja.